Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati radio Rojak TV dan Radio Rojak Kendari rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan kita untuk bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, yang ini aslinya merupakan petikan dari kitab besar beliau, Miftahu dari Sa'adah. Ya, saat ini kita masih membahas, mengkaji tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sudah sampai di Al-Wajhur Rabi' wal-Khamsun, segi yang ke-54. Segi keutamaan ilmu yang ke-54. Baik. Al-imanu la yakunu illa bil ilmi, diberi judul di sini, iman itu tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti ilmu adalah penopang utama iman. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Anna nususan nabawiyata qad tawatarat bi anna afdhalal a'mali imanun billah." Fahuwa ra'sul amri wal a'malu ba'dahu ala maratibiha wa manaziliha. Bahwa dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada derajat mutawatir, yakni sangat banyak hadis yang menyebutkan hal ini, bahwa seutama-utama amal adalah iman kepada Allah. Seutama-utama amal adalah iman kepada Allah. Maka iman kepada Allah merupakan ra'sul amr, merupakan puncak dari urusan agama Islam ini. Adapun amal-amalan soleh setelahnya, itu tingkatannya, kedudukan-kedudukannya sesuai dengan kondisi keimanan yang ada di hati manusia. Jadi ini sudah disepakati karena dalil-dalilnya jelas sangat banyak, bahwasanya amal yang paling utama adalah iman kepada Allah. Baik, selanjutnya beliau jelaskan. Wal imanu lahu ruknan, sedangkan iman itu sendiri punya dua rukun, punya dua tiang penopang utama. Ahaduhuma, yang pertama, ma'rifatu ma ja'a bihir rasul wal ilmu bihi, mengetahui dan mengenal petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal ya, berilmu tentang petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tasdiquhu bil qawli wal amal, membenarkan petunjuk itu, mengucapkannya dan mempraktekannya dalam ucapan dan perbuatan. Membenarkannya dalam ucapan dan perbuatan. Ya, jadi berarti ilmu adalah termasuk rukun yang sangat penting untuk membenarkan iman. Sedangkan iman itu sendiri tadi sudah kita bahas adalah ra'sul amr, ya, puncak dari agama Islam ini. Kata beliau, wa tasdiqu bidunil ilmi wal ma'rifati muhalun, fa innahu far'ul ilmi, fa innahu far'ul ilmi bi syai'il musaddaq bihi. Maka at-tasdiq, membenarkan ya, membenarkan petunjuk Rasulullah SAW dalam ucapan dan perbuatan, at-tasdik ini sendiri tanpa ilmu dan pengetahuan adalah mustahil untuk bisa terwujud. Tidak mungkin untuk terwujud. Karena yang namanya tasdik itu adalah cabang atau bagian dari kita mengenal sesuatu yang kemudian kita benarkan. Bagaimana kita bisa membenarkan sesuatu kalau kita tidak punya pengetahuan tentangnya? Tidak mungkin kita meyakini sesuatu padahal kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Ini jelas tidak mungkin terwujud, ya. Fa idzan al-ilmu minal imani bimanzilati ar-ruhi minal jasadi. Kalau begitu, ya, ringkasnya kedudukan ilmu pada keimanan itu seperti kedudukan ruh pada tubuh manusia. Jadi inti kehidupan bagi tubuh manusia adalah keberadaan ruh. Maka seperti itulah inti kehidupan bagi iman adalah keberadaan ilmu. Ya, ini dalam masalah ini ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah kita bahas, Allah sendiri yang menamakan di dalam Al-Qur'an petunjuk yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal iman wal kitab walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan demikianlah kami jadikan, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Allah menamakan wahyunya sebagai ruh. Kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah ruh dari perintah kami. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu iman, apa itu Alkitab, Al-Quran. Tapi kami jadikan itu sebagai cahaya untuk kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Jadi kedudukannya ilmu itu adalah ruh. Makanya iman pasti akan mati tanpa ilmu. Tanpa orang mempelajari petunjuk Al-Quran dengan memahami kandungannya, tanpa mempelajari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahamannya yang benar, tanpa membaca pernyataan atau penjelasan dari para sahabat, dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, iman akan mati karena seperti jasad yang tidak punya ruh. Nah, wala takumu syajaratul imani illa ala sakil ilmi wal ma'rifati. Fal ilmu idzan ajallul matalibi wa asnal mawahibi. Maka pohon iman tidak akan bisa tegak kecuali pohon iman tidak akan bisa tegak kecuali di atas batang ilmu dan pengetahuan. Di atas batang utama ilmu dan pengetahuan, ya. Jadi tanpa ilmu seperti pohon yang tidak punya batang, akan tumbang dengan sendirinya. Maka ilmu kalau demikian berarti merupakan ajallul matalib, tuntutan yang paling tinggi, sekaligus asnal mawahib, ya, pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Inilah kedudukan ilmu ketika dikaitkan dengan iman, yang mana iman itu merupakan puncak dari urusan agama kita, sedangkan iman sendiri tidak akan bisa ada wujudnya tanpa ilmu, yakni petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya pantas semakin orang itu belajar ilmu agama yang benar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan ilmunya semakin kuat, akan menjadikan keimanannya semakin sempurna, semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjut al-wajhul khamis wal khamsun, segi yang ke-55. Tadi yang ke-54, sekarang segi yang ke-55. Sifatul kamali raji'atun ilal ilmi. Semua sifat kesempurnaan kembalinya kepada ilmu. Semua sifat kemuliaan kembalinya kepada ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Anna sifatil kamali kullaha tarji'u ilal ilmi wal kudrati wal iradati. Sesungguhnya sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan, yakni sifat-sifat yang mulia, yang utama, semuanya kembali kepada ilmu, al-qudrah, kemampuan melakukannya, dan al-iradah, kehendak, keinginan untuk melakukannya. Ya, sifat-sifat kesempurnaan kembali kepada ilmu, yakni kita mengetahui kesempurnaan tersebut. Kemudian kemampuan untuk bisa melakukannya, dan iradah, keinginan untuk bisa meraihnya. Baik. Kenapa dikatakan semua kembali kepada ilmu? Demikian penjelasannya, kata Ibnu Qayyim, wal iradatu far'ul ilmi. Iradah, keinginan, ini adalah cabang dari ilmu. Yani, orang ketika menginginkan sesuatu, pasti dia tahu dulu tentang sesuatu itu. Masa ada orang yang tidak tahu ini apa, sesuatu ini kelebihannya apa, keistimewaannya apa, tiba-tiba dia mau untuk ilmunya, mau untuk meraihnya, siapa tahu mencelakakan dia. Kan tidak mungkin. Setelah dia mengetahui, ih, sesuatu ini menarik, oh ternyata begini perincian daya tariknya, oh ternyata begini keindahannya, baru dia menginginkannya. Makanya al-iradah, keinginan itu, fa innaha tastalzimu syu'ur bil muradi, karena yang namanya keinginan itu tastalzimu, mengandung konsekuensi adanya asy'ur, adanya apa, asy'ur, merasakan hal yang kita inginkan. Kita tahu dulu keadaannya, baru kita inginkan hal tersebut. Fahiyya muftakiratun ilal ilmi fi dhatiha wa haqiqatiha. Maka yang namanya al-iradah, kehendak atau keinginan terhadap sesuatu, itu jelas dia sangat butuh kepada ilmu pada zatnya dan hakikatnya. Jadi jelas al-iradah, tempat kembalinya semua sifat kesempurnaan, ya, keinginan untuk memiliki kemuliaan tersebut, merupakan bagian dari atau cabang dari ilmu. Tapi sekarang yang ketiga, qudrah. Wal qudratu la tu'athiru illa biwasitatil wasitatil iradah. Sedangkan al-qudrah, kemampuan melakukan sesuatu, tidak akan ada pengaruhnya kecuali dengan perantaraan adanya kehendak, adanya keinginan. Loh, apa buktinya? Kemampuan melakukan sesuatu tidak akan ada pengaruhnya kecuali dengan perantaraan adanya kehendak. Orang melakukan sesuatu, orang melakukan sesuatu tanpa niat, apakah sama nilainya dengan orang melakukan sesuatu dengan niat? Jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Makanya di dalam Islam, orang yang melakukan sesuatu tanpa sadar tidak dihukumi. Beda dengan orang yang melakukannya dengan sengaja. Kita sudah tahu masalah orang yang berpuasa, makan dan minum tanpa sadar, batal puasanya? Jawabannya tidak. Beda hukumnya orang yang misalnya ya na'udzubillah min dzalik, membunuh dengan sengaja dan tidak sengaja karena hatu dengan kesadaran, tanpa kesadaran. Dikatakan di sini, kemampuan melakukan sesuatu tidak akan bisa memberikan pengaruh kecuali dengan adanya perantaraan kehendak. Jadi dia melakukan dengan kehendak. Nah, wal ilmu la yaftakiru fi ta'alluqihi bil ma'lumi ila wahidatin min huma. Wa ammal qudratu wal iradatu fa kullun min huma yaftakiru fi ta'alluqihi bil muradi wal maqduri ila ilmi. Sedangkan ilmu tidak butuh dalam keterkaitannya dengan al-ma'lum, dengan objek yang diketahui dalam ilmu tersebut, tidak butuh kepada salah satu dari kedua ini. Tidak butuh kepada kehendak, tidak butuh kepada kemampuan. Adapun kemampuan dan kehendak, masing-masing butuh, ya, dalam keterkaitannya dengan sesuatu yang dikehendaki atau yang mampu dilakukan, itu kepada ilmu. Wa dzalika yadullu ala fadilatihi wa syarafi manzilatihi, berarti ini menunjukkan keutamaan dan keutamaan ilmu dan mulianya kedudukannya. Berarti seperti judul dari pembahasan ini, semua sifat-sifat kesempurnaan ternyata kembalinya kepada ilmu, karena kehendak atau niat untuk berbuat dan kemampuan untuk berbuat semua tergantung dari ilmu. Nah, Baik, lanjut. Al-wajhu sadis wal khamsun, segi yang ke-56. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, annal ilma a'ammu sifati ta'alluqan bimuta'alliqihi wa awsa'uha, bahwa ilmu adalah sifat yang paling luas cakupannya. Sifat di antara semua sifat, ilmu adalah yang paling luas keterkaitannya dengan muta'alliqihi, dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dialah yang paling luas dan paling besar cakupannya. Fa innahu yata'allaqu bil wajibi wal mumkini wal mustahili wal jaizi wal wujudi wal ma'dumi. Karena ilmu itu bisa berkaitan dengan semua hal. Semua yang wajib keberadaannya, yang mungkin keberadaannya, bahkan yang mustahil keberadaannya. Wal jaiz, yang bisa saja, yang boleh-boleh saja keberadaannya, yang ada maupun yang tidak ada. Semua berkaitan berkaitan dengan ilmu. Contoh di sini, fadhatur rabbi subhanahu wa sifatuhu wa asma'uhu ma'lumatun lana wa ya'lamul ibar min dhalika ma'allamahu al-alimul khabir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya, zat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb, sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, kita ketahui dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala tentu wajibul wujud, keberadaannya wajib. Ya, tidak berawalan dan tidak berakhiran, tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi kita ketahui zat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah yang maha mengetahui, yang maha rinci pengetahuannya kepada kita. Ammal kudratu wal iradatu fakullu minhuma khasut ta'alluq. Adapun al-kudrah wal iradah, kemampuan dan keinginan, masing-masing ini hanya berkaitan dengan, khusus dengan hal yang berkaitan dengannya saja. Kita lihat, ammal kudratu fa innama tata'allaku bil mumkini khasatan. Yang namanya kudrah, kemampuan, ini hanya berkaitan dengan perkara yang mungkin saja, khusus. La bil mustahil wala bil wajib. Dia tidak bisa berkaitan dengan sesuatu yang mustahil dan yang wajib. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk kita liputi dengan pengetahuan manusia. Wala yuhituna bihi ilma, dan manusia tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Jadi kemampuan untuk ini Allah subhanahu wa ta'ala nafikan pada diri manusia. La tudrikhul abasar wa huwa yudrikul abasar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diliputi dengan pandangan mata manusia, dan dialah yang meliputi semua pandangan makhluknya. Jadi kemampuan manusia terbatas dalam hal-hal yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda, La uhsi thana'an alaik anta kama afnaita ala nafsik, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu. Sesungguhnya engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Inilah menunjukkan al-qudrah terbatas. Ya, terbatas jangkauannya. Nah, fahiya akhassu minal ilmi min hadhal wajh wa a'ammu minal iradah. Maka dalam hal ini, dari segi ini, Al-Qudrah, kemampuan itu lebih khusus dibandingkan ilmu, tapi lebih umum dibandingkan al-iradah, keinginan. فَإِنَّ الْإِرَادَةَ لَا تَتَعَلَّكُ إِلَّا بِبَعْدِ الْمُمْكِنَاتِ فَهُوَ مَا أُرِيدَ وُجُودُهُ. Karena yang namanya al-iradah, keinginan, dia tidak berkaitan kecuali terhadap sebagian dari perkara-perkara yang mungkin saja. Itu hal-hal yang dikehendaki keberadaannya. Ya. Hal-hal yang Allah kehendaki keberadaannya, itulah yang ada. Yang Allah tidak kehendaki tidak akan ada. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, tapi apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Nah. Fa innal iradata taib. Fal ilmu awsa' wa a'amu ashmalu fi dhatihi wa muta'alliqihi. Maka berarti ilmu lebih luas cakupannya dan lebih umum, lebih menyeluruh, ya, pada zatnya dan pada hal-hal yang berkaitan dengannya. Sekarang ada hal-hal yang misalnya manusia secara perhitungan mereka tidak akan mampu melakukannya. Tapi kita mengetahui dengan ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata maha kuasa untuk menakdirkan hal tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ilmu lebih luas cakupannya pada zatnya, pada hal-hal yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, kembali kepada pembahasan yang sebelumnya, bahwa ilmu adalah ya yang paling luas cakupannya, bahkan merupakan tempat kembali semua sifat-sifat kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di alam semesta ini. Baik. Baik, kita melangkah. Al-wajhus sadis wal khamsun, segi yang ke-57. Al-ulama'u humul a'immah, orang-orang yang berilmu merekalah para imam, para pemimpin dalam urusan agama. Segi yang ke-57. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, Allah subhanahu akhbaru an ahli al-ilmi bi annahu ja'alahum a'immatan yahduna bi amrihi wa ya'tammu bihim man ba'dahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu, bahwa Allah jadikan mereka sebagai imam panutan yang mengambil petunjuk dari perintah Allah dan kemudian dijadikan panutan oleh orang setelah mereka. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat As-Sajdah ayat ke-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina amma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka, di antara manusia, ini orang-orang yang berilmu, sebagai para pemimpin dalam urusan agama, yang mereka mengambil tunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar, dan mereka selalu yakin memiliki ilmu yang sangat mendalam terhadap ayat-ayat kami. Wa qala fi mawdhi'in akhar, di tempat yang lain, di ayat yang lain, di surah Al-Furqan ayat ke-74, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan mereka orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, adalah orang-orang yang selalu berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, pada istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam dan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan para ulama yang menempati kedudukan ini. Ai a'immatan yaqtadi bina man ba'dana. Jadikanlah kami sebagai pemimpin panutan yang menjadi yang ikuti kami, yang kemudian kami diikuti oleh orang-orang yang datang setelah kami. Kata Ibnu Qayyim, akhbara subhanahu anna bis sabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Ya. Allah beritakan di ayat ini, Allah mengabarkan di ayat ini bahwa dengan kesabaran dan keyakinan, dengan itulah akan diraih tingkatan imam, kedudukan sebagai pemimpin panutan dalam agama. Ini ucapan Ibnu Qayyim, asalnya dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang terkenal. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan keyakinan, yaitu ilmu yang mendalam, akan diraih tingkat imamah, tingkat keimaman, ya, dalam urusan agama. Wa hiya arfa'u maratibis siddiqin, yang ini merupakan kedudukan yang paling tinggi di antara orang-orang yang siddiq. Kita ingat Ibnu Qayyim menyebutkan as-siddiqun siapa? Immatu atba'ir rusul. Mereka adalah para imam dari pengikut para rasul alaihi salatu wasallam, para imam ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Wal yakinu huwa kamalul ilmi wa ghayatuhu. Fabitakmili martabatil ilmi tahsulu imamatul din. Sedangkan dia yakin itu adalah kesempurnaan ilmu dan puncak ilmu. Kesempurnaan dan puncak ilmu. Maka dengan menyempurnakan, akan diraih tingkatan imam, pemimpin atau panutan dalam agama. Ya. Wahia wilayatun. Wahia wilayatun alatuhal ilmu yahtasullahu biha man yasha'u min ibadihi. Yang ini merupakan tingkat kewalian, yang alat untuk mencapainya adalah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan dengan karunia ini bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Ini juga jelas sekali keutamaan dan kemuliaan ilmu yang dijelaskan di segi ini, yang tentu semakin menambah motivasi dan semangat kita untuk mempelajari ilmu agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, insyaAllah cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi menjelang ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya persilakan bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan. Tafadhal, barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz dan ikhwatal Islam azani Allah wa ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan untuk Anda yang bertanya mau pesan singkat di 0819-896543. Nah, untuk yang pertama kita angkat mulai telepon di 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Keadaan, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan tentang masalah menjawab adzan, Ustaz. Apakah menjawab adzan itu disyariatkan untuk orang yang mendengarkannya aja ataupun yang muadzinnya juga, Ustaz, disunahkan membaca doa setelah adzan, Ustaz? Ya, yeah, baik, terima kasih. Saja cukup. Ya, yang kedua, apakah boleh seorang muadzin membacakan hadis sekali-kali gitu ya, hadis tentang doa setelah adzan ataupun padilah menjawab adzan? Soalnya kalau misalkan di daerah saya kan masih kurang dari sunnah, Ustaz, jadi masih banyak doa-doa yang ditambah, Ustaz. Sedangkan untuk mengingatkan secara langsung ke orangnya mungkin agak segan. Bagaimana kalau setelah adzan dibacakan hadisah, Ustaz, sekali-kali, Ustaz, apakah boleh, Ustaz? Naam, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Pertama, sehubungan dengan masalah menjawab adzan. Ya, yang kita sudah ketahui jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu bimitsli ma yaqul." Kalau kalian mendengarkan suaranya pemandangan azan dari seorang muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Ya, jadi jelas ini ditujukan bagi orang yang mendengarkan seruan azan tersebut. Setelah itu hadisnya kemudian bacalah doa yang terkenal itu, ya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, dan seterusnya. Apakah ini diucapkan bagi yang mendengarkan saja atau termasuk muadzin juga? Kalau tidak salah dengar tadi pertanyaannya seperti itu. Ada penjelasan yang saya ingat dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa kalimat ini ya ditujukan bagi orang yang mendengarkan adzan saja. Bagi orang yang mendengarkan adzan saja, ya, bukan termasuk muadzinnya, karena Rasulullah SAW mengatakan jika kalian mendengarkan. Jadi bagi orang yang mendengarkan adzan, dialah yang mengucapkan itu yang saya pernah ingat dari penjelasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik. Yang kedua, pertanyaan mengenai masalah kita menjelaskan keutamaan mendengarkan dan menjawab adzan. Jawabannya tentu diperbolehkan. Kita bisa mengambil waktu. Kalau seandainya muadzin atau imam yang bisa menyampaikan setelah selesai sholat, misalnya salam, kemudian berzikir sebentar sampai minta izin kepada jemaah, saya ingin suatu tentang keutamaan mendengarkan kumandangan adzan dan menjawabnya, ya, keutamaannya seperti ini, sebutkan hadisnya agar mereka paham, karena mereka sebelumnya tidak paham. Kalau seandainya bisa disampaikan oleh imam, itu lebih baik tentu saja, karena biasanya orang akan lebih perhatian kalau imam yang berbicara langsung. Kalau tidak, maka muadzin bisa menyampaikannya tentu dengan minta izin kepada imam setelah selesai sholat, nanti saya ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan keutamaan supaya jamaah bisa ikut mengamalkan keutamaan besar tersebut. Maka ini baik, dan ini tentu merupakan perkara yang termasuk dicontohkan ya di dalam sunnah Rasulullah SAW maupun hal-hal yang dianjurkan oleh para ulama kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan. Ustaz, demikian jawaban untuk Bapak Kedaan di sana yang sudah bertanya. Dan kami buka kembali pertanyaan bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan siapa dan berada di mana? Umi Syarifah. Umi Syarifah, silakan Umi Syarifah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, silakan Umi Syarifah. Pertanyaannya apa? Iya, saya mau bertanya. Kadang-kadang kan kita kan tiba-tiba kita mau sholat, tapi sudah qomat. Apakah kita harus melaksanakan sholat rawatibnya dulu, baru kita sholat yang fardu, itu satu. Lalu yang kedua, apakah bisa dibenarkan kalau kita sholat tahajud, kan biasa sholatnya jam 2 atau jam 1 atau paling lama setengah 3. Tapi ada kawan saya, dia sholat tahajud jam 4. Apakah itu dibenarkan? Syukran katsir. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syarifah, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan benar yang bermanfaat sekali dari Ibu Syarifah ya. Ibu Syarifah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, kebaikan dan keberkahannya kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada kita semua. Juga kepada yang bertanya sebelumnya tadi. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, ketika qomat sudah dikumandangkan, apakah kita masih melaksanakan sholat sunnah rawatib dulu atau langsung melaksanakan sholat wajibnya? Ini pertanyaan Ibu Syarifah tadi kurang lengkap. Ini maksudnya sholat di mana? Di rumah atau di masjid? Karena beda jauh. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, misalnya laki-laki atau perempuan, dia sedang sholat sunnah di masjid, dikumandangkan adzan, ya, maka kita memutuskan sholat sunnah kita untuk segera bergabung melaksanakan sholat wajib bersama imam. Karena itu ada hadisnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Tidak, ketika telah dikumandangkan iqamat salat, didirikan salat, ya, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat yang wajib itu yang kita harus laksanakan. Hanya diperbolehkan misalnya orang sudah tinggal duduk terakhir saja, tinggal sebentar dia selesaikan, maka dia selesaikan dengan bacaan ringkas, kemudian dia salam, baru bergabung. Karena keutamaan dan kewajiban kita harus segera mengikuti imam dari awal dia melaksanakan sholat dari takbiratul ihram. Tapi kalau masih panjang, masih berdiri rakaat kedua, masih panjang yang ingin diselesaikannya, maka diperintahkan untuk diputuskan saya sholatnya untuk segera bergabung melaksanakan sholat yang wajib. Ini bagi orang yang sholat. Adapun bagi di rumah, karena pelaksanaannya tersendiri, maka tidak ada masalah, dia lanjutkan. Dan tentu ketika dia ingin melaksanakan sholat wajib, ya, rawatib dulu, tidak pun tidak wajib, tapi ini jelas ini ada keutamaan atau anjuran tersendiri, ya. Jadi kalau di rumah itu dia tidak berkaitan dengan sholat yang ada di masjid. Adapun kalau dia sholat di masjid, maka berkaitan dengan sholat kewajiban untuk segera mengikuti bergabung bersama imam dari awal sholatnya. Nah, tapi itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pelaksanaan sholat tahajud. Maka sholat tahajud yang paling utama itu adalah yang dikerjakan di sepertiga malam yang terakhir. Karena itu yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan dalam banyak hadis yang sahih. Salat sepertiga malam yang terakhir, wahuwa afdol, itulah yang paling utama. Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang keutamaan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabuqa thuluthul layl akhir fayakul man yadu'uni faastajiba lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah berfirman, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, yang meminta aku akan berikan, dan memohon ampun aku akan ampuni. Jadi itu keutamaan dan disebutkan di dalam banyak hadis yang sahih. Ya, di sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana caranya kita menghitung sepertiga malam ini? Kita hitung dari waktu maghrib sampai waktu subuh, kita bagi tiga. Yang sepertiga terakhir itulah sepertiga malam. Ya, itulah yang terakhir adalah sepertiga malam yang terakhir. Ya, jadi mungkin saat ini kalau orang melaksanakan, kalau kita hitung misalnya, taruhlah salat maghrib itu mungkin sekitar jam 6, ya, kemudian salat subuh sekitar jam setengah lima, berarti sekitar 10 jam setengah gitu ya. Kurang lebih, karena kalau dari 6 ke 6 kan 12. Ini dari 6 ke 4 setengah. Begitu ya, 11 jam ya, 10 jam setengah. Kita bagi 10 jam setengah, berarti dibagi 3, sekitar 3 setengah begitu ya. 3 setengah, iya kan? Iya. Kalau kita hitung 3 setengah, sebelum jam setengah 5, ya mulai jam 2-an berarti kurang lebih. Mulai sekitar jam 2-an. Ya. Atau jam setengah 2. Ya, sekitar itulah. Pokoknya kita hitung. Itulah yang paling utama kita lakukan. Jadi kalau ada yang melaksanakannya jam 2, maka ini dapat keutamaannya. Cuman tentu ketika dia laksanakan misalnya sekitar jam 3-an, dia akan bisa laksanakan lebih tenang. Lebih sesuai dengan bacaan-bacaan yang dianjurkan. Lebih banyak dia berdoa, lebih panjang bacaannya dibandingkan yang melaksanakannya mungkin sudah jam 4, tentu sudah buru-buru dia lakukan. Selama dia lakukan di sepertiga malam yang terakhir, maka itulah yang paling utama. Dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu yang paling utama, orang yang melaksanakannya 11 rakaat, ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai terakhir 1 rakaat. Maka ini yang paling utama. Oleh karena itu ketika dia laksanakan lebih awal, tentu lebih panjang bacaannya dan lebih utama, karena lebih dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya, ikhwat al-islam azanillahu ayyakum, kita akan pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dengan penanya kita di daerah Bau-Bau Buton di Tanah Walio dari Bapak Anjong Lawusu. Beliau bertanya, Ustaz, di zaman sekarang banyak orang yang berilmu, terlebih lagi didukung dengan kemajuan teknologi, namun masih kita jumpai ilmu yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan akhlak dan moral, sehingga terkadang apa yang dicokan tidak sejalan apa yang ia lakukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana menyikapi bila mendapati orang yang seperti ini, Ustaz? Dan mana yang manakah yang lebih diutamakan, ilmu atau akhlak? Dan tentu kita ingin keduanya seiring berjalan mendapatkannya. Mohon Ustaz memberikan bimbingan dan nasihat. Terima kasih Ustaz. Demikian Ustaz pertanyaan Ustaz dan kepada Ustaz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di bau-bau di Tanah Walio. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, bukan cuma zaman sekarang, zaman sejak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang Allah turunkan padanya ilmu ya. Kemudian dia tersesat karena tidak mengikuti bimbingan ilmu yang bermanfaat yang Allah turunkan. Seperti orang-orang Yahudi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilm." Terangkanlah bagaimana pandanganmu orang-orang yang mengikuti menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu yang telah dimilikinya. Jadi ada orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah dari segala hal-hal yang menyelewengkan kita setelah datangnya petunjuk. Ya. Jadi adalah ciri di antara ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita kan diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Salullaha ilman nafian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadzu bihi min ilmin la yanfa', dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ciri utama ilmu yang bermanfaat adalah al-amalu bihi, semangat untuk mengamalkannya. Makanya ilmu kita jadikan sebagai panutan kita, kita ikuti petunjuknya, kita jadikan sebagai pembersih kotoran hati kita agar kita bisa mempraktekkan ilmu tersebut sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kalau terjadi kita dapati orang yang seperti ini, ya kita hanya bisa berusaha menasihatinya kalau bisa. Kalau tidak mampu, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepadanya dan melindungi kita dari segala keburukan yang ada pada orang tersebut. Ya, kita hanya bisa mengusahakan hal ini. Ya. Makanya oleh karena itulah, untuk kita bisa mengikuti atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita harus benar-benar belajar petunjuk Al-Quran dan Sunnah dengan niat yang ikhlas dan selalu berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari segala keburukan. Karena kita tahu, petunjuk Allah pasti lengkap dan sempurna. Lengkap dalam membimbing pengetahuan dan membimbing amal, semangat beramal. Kita yakin, petunjuk Allah dan Rasulnya lengkap dalam menjelaskan hal ini. Oleh karena itulah, kita ketahui Rasulullah SAW disebut lengkap dalam hal membimbing ilmu dan membimbing amal. Ya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian, yaitu Rasulullah SAW, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Disebutkan di surat An-Najm ayat yang kedua. Artinya apa kata Ibnu Qayyim? Beliau tidak menyimpang, tidak sesat dalam ilmunya dan tidak menyimpang dalam amalnya. Berarti petunjuk Nabi SAW lengkap dalam hal ini. Demikian pula petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Taufikum. Nah Ustaz, jazakallah khair atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya Ustaz, kami angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat dengan pendengar kita atau pemirsa kita Ustaz di daerah Sumbawa. Dari Sumbawa maksudnya, beliau bertanya Ustaz, di dalam sujud bolehkah membaca doa Rabbi Firli wali walidaya dan seterusnya Ustaz? Apakah diperbolehkan membaca doa tersebut ketika sujud Ustaz? Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari saudara kita yang berasal dari Sumbawa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau. Waktu sujud bolehkah kita membaca doa Rabbighfirli waliwalidayya dan seterusnya? Jawabannya diperbolehkan ya. Jadi makna larangan membaca Al-Qur'an dalam sujud, mungkin pertanyaannya sehubungan dengan hadis itu, larangan membaca Al-Qur'an dalam sujud itu bagi orang yang sengaja membaca Al-Qur'an sebagaimana dia membaca dalam keadaan biasanya. Dilarang kita membaca Al-Quran dalam sujud karena kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Kata Rasulullah SAW, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru doa afihi." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sedekat-dekatnya seorang hamba, wah, dia sujud maka perbanyaklah doa padanya. Tentu saja doa dari Al-Quran, doa dari hadis-hadis yang sahih ini adalah yang terbaik kita ucapkan. Jadi kita membaca doa tadi bukan karena ingin membaca Al-Qurannya, tapi karena kita tahu doa itu adalah termasuk doa yang terbaik. Itulah kita baca. Makanya seperti fatwa dari Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau membolehkan. Niat kita untuk, bukan untuk membaca Al-Quran, tapi mengandungan doa yang sangat indah dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini melalui line telepon di 0218236543. Kita akan angkat. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Pak Herman yang ada di Singkawang, Pak. Pak Herman di Singkawang. Silakan pertanyaannya, Pak. Langsung saja. Yang mau saya tanyakan begini, Pak Ustadz. Kalau kita melaksanakan sholat tahajud itu, apakah kita selalu memakai doa kita? Setiap ini, Pak ya, dua rakaat. Atau juga dengan sholat fajar juga kita juga harus memakai bacaan kita. Ya. Cukup, Pak, itu saja. Doa kita. Hanya itu aja Ustadz yang mau saya tanyakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan kepada Ustadz kami persilakan tanggung jawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau, Bapak tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya. Anjuran atau sunnah membaca doa iftitah, Pak, ya, ini berlaku untuk semua sholat yang wajib maupun yang sunnah. Baik doa sholat sunnah sebelum fajar, sholat sunnah rawatib yang lainnya, sholat tahiyatul masjid, atau sholat tahajud, ya. Tetap kita gunakan baca doa iftitah di awalnya. Ya, ini tetap dianjurkan untuk berlaku untuk semua sholat, baik sholat yang wajib maupun sunnah, tapi tidak wajib hukumnya. Ya, tidak wajib hukumnya. Seandainya kita tidak baca, maka ini tidak sampai membatalkan sholat kita, ya. Tapi lebih utama dan lebih afdal kalau kita baca. Di awal setiap sholat kita melaksanakan atau kita membaca doa iftitah yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa. Jadi kita baca, maka ini berlaku untuk sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, anjuran untuk membaca doa iftitah di awalnya. Baik, barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan terakhir. Semoga apa yang kita bahas dan jawaban pertanyaan bisa memberikan manfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.